hari, detik demi detik, masaku nanti apa akan ada? Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Padamkan saja kobar asmaramu, jika putih itu tak saja kobar asma.